Nah begini nih mitra bisnis kerjanya Bang Kavi ya, datang-datang ngasih PR. Anda pilih yang mana nih, tambah atau kurang? Tapi sebenarnya tadi juga udah dijawab sih sama empu matematikanya Bang Kavi ya. Jadi sebenarnya tambah dan kurang tuh nggak ada yang mana yang benar gitu ya Bang ya. Yeah. Kalau tambah nggak berhasil ya dikurangin, kalau kurangnya nggak berhasil ya ditambahin. Yeah. Ini yang nggak, ya ini jawabannya. Jadi nggak apa-apa lah kalau Anda juga nggak konsisten, orang ini fun-fun aja ya. Kayak Pak Riki di Jakbar, katanya saya pilih dua-duanya Bang Kavi, soalnya dua-duanya diperlukan. Yeah, emang benar. Emang benar. Ini juga nih Mbak Lian nih pendapatnya gini nih Bang, nilai tambah harus di waktu muda usaha karena tenaganya masih kuat. Nah kalau kurang di waktu tua karena waktu mudanya kan udah nambah tuh. Gitu. Boleh aja sih. Boleh. Ada lagi nih Bang, yang ditambah tuh amal kebaikan, yang dikurangin dosa-dosa sama korupsinya dari Pak Sujadi. Ya maaf Pak, banyak yang gak berasa kalau korupsi ya. Eh sekarang kan lo tau gak lo? Apa? Kemarin waktu hari anti korupsi, peringatan hari anti korupsi, KPK itu diperingatkan gitu loh, hati-hati menentukan tersangka, gitu, karena ada pejabat yang tidak sungguh-sungguh korupsi. Oh, gimana ceritanya tuh ya? Jadi, gue bertanya dong sama diri gue, emang korupsi ada yang sungguh-sungguh apa yang kagak sungguh-sungguh? Jadi nanti ya, kemungkinan besar nih ada kasus nih, ada pejabat ditangkap gitu loh, ketika udah diperiksa sama KPK gitu, dia bilang, maaf, maaf Pak, saya korupsi itu kagak sengaja. Iya. Gak sengaja ya, bagus, bagus, bagus. Bisa jadi begitu Bang. Masa iya sih gak bersungguh-sungguh, aduh, aduh, aduh, aduh. Oke, kita sambung lagi Bang. Suara saya korupsi gak sungguh-sungguh. Tapi duitnya udah habis ditilep. Nah loh. Ini kalau ngomongin kurang dan benar nih, sebenarnya ilmu itu bisa diterapkan di apa aja Bang? Oh iya, di dalam kehidupan lah. Okay. Di dalam kehidupan. Jadi di dalam kehidupan ini Anda punya choice gitu loh. Kalau nambah kagak berhasil ya kita kurangin. Kurang kagak berhasil ya kita tambahin. Gitu loh. Jadi pokoknya tinggal implementasinya aja kita kemana gitu ya. Iya, jadi ini kurang tapi istri nambah. Bagaimana kurang istri? Loh, ada kok yang 4 hari udah enggak ini lagi. Itu tidak sungguh-sungguh kawin. Itu tidak sungguh-sungguh menikah ya. Iya, tidak sungguh-sungguh menikah itu. Jadi menikahnya tidak sengaja itu. Pal ya. Oke, oke, oke. Jadi memang benar-benar mana yang ingin diimplementasi. Tapi kan kadang gini Bang, enggak semua orang itu ketika melakukan tindakan itu tuh benar gitu loh. Jadi maksud dia, kok gue kayaknya kebablasan nih tambahnya, mesti gue kurangin. Tapi ternyata masalah hasilnya gak bagus. Gitu gimana Bang? Bisa gak misalnya terjadi seperti itu ya? Misalnya kayak tadi, misalnya pebisnis kan UMP-nya minta naik nih karyawan. Harusnya kan yang mungkin yang dilakukan, waduh karena gak mungkin lagi gue kasih tambah, gue kurangin. Tapi karena saking cintanya ke karyawannya semua, gak pengen ada terjadi pemecatan, ya udah mau gak mau dia nambah lah itu. Dia tetap dengan karyawan, dia nambahin gajinya tapi malah bangkrut usahanya, gimana itu kan? Itu yang kayak gitu tuh salah penerapan gitu loh. Iya. Ya kalau bangkrut sendiri ya itu berhitungnya salah itu. Jadi makanya gini ya, yang paling sederhana sih nih dalam contoh nih ya, dalam contoh ini. Ya. Kalau kita misalnya nih haus gitu kan. Kita kan kadang-kadang mungkin haus itu karena saking hausnya kita minum sebanyak-banyaknya. Malah kita karena untuk memuaskan nafsu, kita tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Kembung dong. Ya tapi kan, tapi di satu pihak, Anda juga mungkin harus bertanya, apa sih yang membuat saya haus gitu loh. Kurangilah hausnya itu, kan bisa. Gitu. Ya kadang memang maunya terus dan terus sih Bang. Kalau udah nambah tuh pasti mau nambah terus. Kalau kurang kan orang jarang mau gitu ya. Iya, tapi kan anehnya justru dalam kesehatan kita dianjurkan kurang. Kurang makan gitu loh. Kurang rokok, kurang minum gitu loh. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari situ, kurang itu positif gitu loh. Tapi dalam kehidupan yang sesungguhnya kita maunya nambah. Nambah kerjaan, nambah rezeki, nambah duit gitu loh. ini kan antagonis nih, gitu loh. Ya kan, nah, kadang-kadang karena kita udah terbiasa dilatih nambah terus, akhirnya itu di kita itu menjadi tamak, serakah gitu loh. Wah, untung saya nggak seperti itu bang. Gue nambah paling job di luar sebulan sekali doang kok. Bisnis makanan sekali jualan besok udah kapok. buat santai ya. Oke, betul betul nanti kita akan sambung lagi di sesi berikutnya seperti apa pilihan-pilihan Anda ini, karena juga sudah mulai banyak yang masuk ya. Ada juga yang mengatakan bahwa kalau nambah itu gampang, ngurangin lebih gampang. Masa sih? Wah, nanti seperti apa tanggapan Bang Kavi? Kalau menurut saya sih agak-agak susah ya. Kalau nambah gampang, kalau ngurangin lebih gampang tuh nggak tahu deh. Kalau buat saya sih kayaknya enggak. Tapi seperti apa nanti Bang Kavi mungkin akan menanggapinya. Silakan yang masih mau SMS di 0816 924 924. Stay terus di Kavis Break Pas FM.